السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mempertemukan kita dengan Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal yang direkomendasikan oleh para ulama dari zaman ke zaman dan dikaji oleh para ulama kita. Dari zaman ke zaman juga dikaji oleh para masyayikh dari zaman ke zaman. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab yang sangat luar biasa ini. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan untuk mengkaji di pagi hari ini, dilancarkan secara teknis. Lalu kalaupun mungkin ada kendala, semoga Allah kasih hikmah yang jauh lebih besar, karena pasti semua yang terbaik buat kita. Lalu semoga Allah memberikan kita pemahaman, kita tidak salah paham, tidak gagal fokus, tidak keliru dalam mengerti, atau bagi saya tidak salah dalam menyampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerima. Karena enggak semua orang paham itu menerima. Butuh hidayah, butuh taufik sebagaimana sudah kita bahas. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkan. Karena enggak semua orang yang bisa menerima mengamalkan. Perkara itu ini yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kembali meresapi bahwa kita ini hamba yang ditugaskan untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk taat dan patuh. Dan ini yang perlu kita tanamkan terus. Dan jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan lakukan kesyirikan. Dan ketika kita beribadah, marilah kita ikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, ketika sosok Nabi kita sangat berjasa kepada kita, maka tunaikan hak-hak beliau. Dan salah satu hak beliau adalah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka marilah kita bersalawat, menyampaikan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih dalam upaya untuk merangkai hikmah dalam bab mujahadah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan, keuntungan dari mujahadah, dari berjuang bersungguh-sungguh melawan nafsu kita, melawan syaitan, dan bersungguh-sungguh untuk selalu mendekat kepada Allah, taat kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dari pemaparan yang cukup panjang dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pasti banyak faedah. Bahkan bukan hanya dari sisi mujahadah, tapi dari banyak sisi yang lain. Oleh karena itu perlu kita tekankan sekali lagi, agar bab ini tidak menguap begitu saja, begitu selesai dikaji, dan bisa menancap di dalam diri kita. Hadirin Allah muliakan, mari kita minta pertolongan kepada Allah dan kita masuk ke utamaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau bersungguh-sungguh, dan kita tahu itu gak mudah, mujahadah itu gak mudah, berjuang itu susah, maka apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu tidak heran, pembuka bab ini adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Itu yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad mencari keriduan kami. Dan kita sudah jelaskan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ayat ini turun sebelum syariat jihad yang bermakna perang. Jadi kata beliau ini bukan, ini bermakna jihad secara umum. Jihad bersungguh-sungguh, berjuang, berada di atas jalan Allah. Untuk beribadah, untuk bertakar, untuk menundukkan nafsu kita dan syaitan. Dan kalau kita lakukan hal tersebut, kita berhasil berjuang, kita memilih jalan perjuangan dalam kehidupan kita yang cuma sekali ini aja, cuma sekali hadir. Maka pilihlah status sebagai seorang pejuang yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada Rabbul Alamin. Untuk berusaha menjalankan perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya. Apabila itu jalan kita, maka lanahdiyannahum subulana. Maka kami pasti akan memberikan hidayah menuju jalan-jalan kami tersebut. Pasti. Ada lam lanahdiyannahum, ada lam fathah la. Itu penekanan, lamu taukid. Lalu ada nun tasydid, lanah diannahum. Dianna, na tasydid, syaddah. Itu penekanan lagi. Jadi pasti kami akan kasih hidayah, pasti. Enggak ada keraguan. Tapi siapa yang mau berjuang? Siapa yang mau bersungguh-sungguh? Siapa yang mau letih? Siapa yang mau letih? Siapa yang mau lelah? Nafsu kita gak mau hadirin. Nafsu kita gak mau. Nafsu kita mau santai. Nafsu kita pengennya tuh habis sholat subuh tidur. Nafsu kita tuh maunya main. Nafsu kita tuh maunya rebahan. Kasih kami kasih petunjuk. Maka keuntungan pertama, dan kalau gak ada keutamaan kecuali ini, sudah cukup untuk kita bersungguh-sungguh. Sudah cukup bagi kita untuk berjuang. Sudah cukup bagi kita untuk bermujahadah. Karena sekali lagi, karena ini kunci hidayah. Kunci hidayah. Kunci hidayah. Kalau enggak, kita enggak akan dapat hidayah hadirin. Makanya orang yang setengah-setengah itu enggak akan dapat hidayah. Hijrahnya setengah-setengah, enggak dapat hijrahnya. nggak dapat hidayah. Baiknya setengah-setengah, nggak dapat hidayah. Kesannya aja dapat tapi nggak dapat, hidupnya gersang, nggak nyaman. Mungkin kalau wanita dia tetap pakai hijab, tapi kalau hijrahnya setengah-setengah nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat kelezatan hidup, dia nggak dapat ketenangan, dan dia sebagaimana pembahasan kita tetap menjadi tawanan syaitan, tawanan hawa nafsunya, tawanan dunia. Hidupnya nggak merdeka. Hidupnya tidak merdeka. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW hidupnya nyaman. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Wajan setengah-setengah hadirin. Kita setengah-setengah tidak dapat hidayah. Kadang dijanjikan hidayah oleh Allah. Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh totalitas berjuang di atas jalan kami, baru kami pasti kasih petunjuk. Dan kita sudah jelaskan tafsir ayat ini. Hidayah itu kuncinya adalah mujahadah. Kuncinya adalah mujahadah. Jadi udah nyelam aja. Kalau udah basah tuh main di pantai basah, nyelam aja. Jangan apa tanggung. Kita karena kalau kita nggak nyelam, kita nggak akan bisa menikmati keindahan bawah laut. Keindahan bawah laut. Kita butuh nyelam hadirin. Kita butuh menyelam. Jadi udah nyelam, selami aja kehidupan ini dengan berjuang. Selami saja. Jangan hanya main di tepi gitu loh. Jangan hanya main di tepi. Jadi kalau ada langsung kabur gitu kan. Enggak. Dan Allah kan gak suka dengan orang yang main di tepian. Allah gak suka dengan orang yang gak all out. Allah gak suka dengan orang yang setengah-setengah. Allah gak suka dengan orang yang gak nyebur, gak nyelam gitu. Yang hanya main di tepian, Allah gak suka. Dan tajam firman Allah tentang mereka. Tajam. Jangan main di tepian. Kalau ingin dapat hidayah, jangan main di tepian. Nyebur. Berjuang. All out. Keluarkan semuanya. Allah berfirman tentang orang-orang yang rugi, yang hidupnya selalu rugi. Dalam surat Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf. Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Mainnya di tepi. Gak masuk. Gak main di tengah. Gak nyebur. Gak nyelam. Mainnya di tepi aja. Ibarat laut tadi, mainnya di tepi pantai aja. Jadi dia gak nyebur dengan semua kemampuan dirinya. Main di tepian. Orang yang main di tepian kan kalau ada apa-apa langsung kabur gitu loh. Langsung ke daratan kan gitu ya. Apa yang dimaksud menitopia? Allah katakan fa in asabahu khairun. Apabila dia mendapatkan hal yang baik menurut diri dia, yang menguntungkan dia. Jadi dia dapat perintah atau larangan yang nguntungin dia. Dia dapat ibadah yang menguntungkan dia. Itu ma'an Nabi. Dia tenang aja. Senang dia. Senang. Itu ma'an Nabi. Dia senang. Dia tenang. Itu ma'an Nabi. Dia tenang. Oh ini baru nih. Ini bagus nih kata dia. In asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi sebaliknya, jika dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan perintah, mendapatkan larangan, mendapat hal yang gak sesuai dengan egonya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik. Dia kabur, makanya di tepian kan langsung kabur dia. Apa ini yang nggak benar nih? Masa ini nggak boleh? Masa saya ngalamin ini? Marah nih. Padahal itu kesalahan dia sendiri. Kalau itu musibah. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna ila nafsa. Jangan dia mencela dan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Tapi enggak ini disalahkan Allah, dia enggak terima. Pokoknya kalau dapat sesuatu yang menguntungkan dia terima. Kalau enggak. Jadi enggak all out, setengah-setengah aja. Setengah-setengahnya ambil yang enak aja. Hanya ambil yang enak. Khasira dunia wal akhirah. Maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Dia rugi bukan hanya di dunia. Di dunia dan di akhirat. Allah yang punya alam semesta. Allah yang punya dunia dan akhirat. Memastikan. Orang kayak dia. Orang kayak gini nih. Rugi dunia, akhirat. Gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa kan. Apa nol ya. Ini rugi. Minus. Di dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sangat nyata. Jadi jangan pernah punya malam setengah-setengah dalam hidup. Kita sudah buat keputusan. Kita hijrah. Kita mau dekat sama Allah. Kita mau total. Setengah-setengah dan gak dapat apa-apa. Dan rugi. Gak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Dan itu real. Kita saksikan. Orang yang hijrahnya setengah-setengah, ngajinya setengah-setengah, nuntut ilmunya setengah-setengah, mau 3 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, gak dapat apa-apa. Gak ada kemajuan. Dan yang ada penurunan, penurunan, penurunan. Dan gak usah ngeliat orang lain, tidak kita lah. Kita udah total belum? Udah berapa banyak waktu kebuang. Lalu bandingkan dengan progres kita. Orang yang setengah-setengah rugi. Rugi kata Allah. Gak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Ini kan sunatullah ya hadirin. Di semua bidang. Kalau Anda mau sukses di bidang itu, Anda nyebur ke sana total. Gak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Jangankan hidayah. Pemain bola tuh hadirin. Kalau dia mau jadi jago bintang, dia putus sekolah. Dia tinggalkan sekolahnya. Coba absen tuh pemain-pemain yang paling ngetop di dunia. Sekolah formalnya sampai tingkat apa? SD, terus keluar, masuk akademi sekolah, masuk akademi bola, terus bolanya hidupnya. Terus tinggalkan semua. Itu bidang sepak bola. Untuk jadi yang terbaik tuh begitu caranya. Bahkan dari kecil dia pindah dari negaranya, terus masuk akademi klub ternama di dunia. Pindah dari kecil, pindah. Pisah dari keluarga besar, pisah dari ini, pisah dari itu. Demi apa? Demi menjadi yang terbaik di bidang sepak bola. Harusnya bur. Dan emang hidupnya enak. Waduh, latihannya setengah mati ya. Kita aja nonton mual. Nonton, bukan nonton main mereka bertanding, nonton mereka latihan. Aduh, kasihan. Diet ketat, segala macam, subhanallah. Dan itu bukan hanya bidang sepak bola aja. Kita tahu lah bidang-bidang dunia. Lalu mungkin ke akhirat yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairul laka minal ula, lebih baik daripada dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Mungkinkah didapatkan setengah-setengah? Kemana logika berpikir kita? Kemana akal sehat kita? Kalau SD enggak bisa sukses, contoh ya, ini contoh. Kalau SD enggak bisa sukses dengan setengah-setengah, mungkinkah SMA lalu S1 bisa dicapai dengan setengah-setengah? Misalnya contoh demikian. Misalnya tingkat atau kejuaraan tingkat kecamatan atau kelurahan enggak bisa setengah-setengah, mungkinkah tingkat nasional setengah-setengah? Enggak mungkin. Kenapa? Tingkat nasional lebih bergengsi, lebih hebat, lebih baik. Nah, kalau dunia enggak bisa setengah-setengah, mungkinkah akhirat setengah-setengah? Mungkin ke akhirat setengah-setengah. Dan baik, ketika Allah suruh total, itu bukan berarti meninggalkan dunia. Bahkan itu cara mendapatkan dunia yang sangat elegan. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah wa ja'alal gina fi qalbi wa ta'tih dunia wa hiragimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan dunia akan datang ke dia dalam kondisi hina. Dunia datang. Bukan kita jadi tawanan dunia. Kita ngemis-ngemis terhadap dunia. Kita mohon-mohon kepada dunia. Dunia datang dalam kondisi hina. Kita bukan suruh meninggalkan. Jadikan dunia sebagai sarana. Bukan tujuan. Dan total. Dan itu total dengan akhirat. Kita akan dapat hidayah. Ada masalah-masalah yang gak akan dapat hidayah. Bahkan difonis oleh Allah, dia akan rugi. Dia akan rugi, hadirin. Pelajaran yang, atau keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua, hadirin, Allah muliakan. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita berjuang, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Masih ingat hadis yang keempat? Hadis yang keempat, apa kata Nabi SAW? Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau benar-benar total dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, berjuang dalam beribadah, sampai ketika qiyamul lail kaki beliau bengkak saking lamanya beribadah. Dan kita sudah bahas di beberapa riwayat dalam bab ini juga, bagaimana beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Bagaimana sahabat sekaliber Abdullah bin Mas'ud, kayaknya saya pengen mundur aja deh. Subhanallah. Jawaban Nabi kita SAW. Jawaban Nabi kita SAW pada saat itu. Kata, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Tidaklah aku apa tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata bersungguh-sungguh tampil all out itu membuat seseorang menjadi hamba yang bersyukur. Membuat seseorang menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang kita lihat bersama-sama hadisnya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku enggak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi saat kita nyebur, saat kita totalitas, saat kita habis-habisan, saat kita berjuang mendekat kepada Allah, itu hakikatnya adalah upaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Atas segala bakat yang Allah kasih ke kita. Atas segala skill yang Allah berikan kepada kita. Atas segala kelebihan-kelebihan yang Allah kasih kepada kita. Itu poinnya. Jadi kalau, artinya kalau sebagian konsep dunia kan menyatakan Anda berjuang, lalu setelah itu Anda akan menikmati hasilnya. Anda akan dapat reward. Anda akan dapat reward. Tapi Anda harus berjuang dulu nih. Dan seringkali di banyak bidang, saking kerasnya ya, kita sudah tampil habis-habisan, gak dapat apa-apa. Karena gagal jadi juara di bidang tersebut. Gak dapat apa-apa. Baru udah habis-habisan. Udah jual ini, jual itu, dan segala macam. Iya kan? Yang dapat podium kan cuma juara satu, juara dua, juara tiga. Ya kan? Pulang. Gak dapat apa-apa. Padahal masuk tesnya sama durasinya. Sama-sama 4 tahun misalnya. Capeknya sama. Atau mungkin lebih capek kali. Tapi kan ada yang lebih, capeknya sama. Tapi karena bakatnya lebih, atau yang juara satu bakatnya lebih hebat, lebih jenius, lebih cerdas, akhirnya ya mereka yang menang. Yang juara satu, juara dua, juara tiga, padahal capeknya sama. Sama yang gak juara. Sama yang kalah di perempat final gitu, semifinal sama. Capeknya sama, masuk TC-nya sama, menu dietnya sama, semua sama. Tapi kenapa mereka juara setelah taufik dari Allah? Mereka lebih cerdas. Mereka lebih berbakat. Mereka lebih jenius. Atau terkadang lebih beruntung. Itu aja. Dan akhirnya sebanyak yang lain kalah. Dan yang kalah itu pulang dengan tangan hampa. Dan karena kalah mungkin gak dapat kontrak, gak dapat reward, gak dapat ini segala macam, gak dapat bonus. Itulah bidang-bidang dunia, tapi bidang akhirat enggak. Begitu kita berjuang, begitu kita mujahadah, begitu kita totalitas, pada saat itu kita menjadi hamba yang bersyukur. Otomatis langsung jadi hamba. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Mau diakui atau enggak diakui sama manusia, itu bukan urusan kita. Mau dapat panggung dunia, enggak dapat panggung dunia, itu bukan isu bagi kita. Yang penting Allah memberikan gelar kepada kita abdan syakura, hamba yang bersyukur. Itu kita totalitas, habis-habisan. Walaupun manusia nggak ada yang tahu. Manusia-manusia nggak ngerti. Ini kalau Aisyah nggak kasih tahu kepada kita, kita kan juga nggak tahu bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Dan itu bukan isu bagi. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan. Begitu kita total mendekat kepada Allah, begitu kita total beribadah kepada Allah, begitu kita total bersama Al-Quranul Karim, begitu kita total dalam menuntut ilmu, begitu kita total dalam menjadi seorang hamba, secara otomatis kita mendapatkan gelar abdan syakura. Berbeda dengan urusan dunia. Sebagian bidang dunia udah totalitas, tetap aja nggak juara, tetap aja nggak dapat podium, tetap aja nggak dapat panggung, dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Itu kalau fair, seringkali di beberapa bidang nggak fair, kita dijegal dengan nggak fair. Sebenarnya kita berhak, harusnya kita yang dapetin posisi itu, tapi karena kita dijegal, kita nggak lewat pintu belakang, kita nggak lewat bawah meja. Akhirnya yang keterima yang melewati bawah meja. Itulah dunia. Sebagian tentu saja, enggak semuanya. Tapi lihat akhirat enaknya luar biasa. Begitu kita totalitas, kita jadi hamba yang bersyukur. Dan kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, apa yang kita dapatkan zaman sekarang? Ingat terus Ibrahim ayat 7. Itu ayat harus kita ulang-ulang dan selalu kita ulang-ulang. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabb kalian telah memberikan pengumuman, telah memberikan sebuah peraturan yang baku bahwa jika kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat bagi kalian. Ditambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Ditambah nikmat. Ditambah nikmat. Di dunia maupun di akhirat. Hidup itu nikmat. Di dunia maupun di akhirat. Hidup itu nikmat. Allah kasih nikmat. Walaupun kita gak kaya. Hidup itu nikmat. Walaupun kita dipecat misalnya karena pandemi, hidup itu nikmat. Walaupun kita lagi gak sehat, hidup kita nikmat. Hidup kita bahagia. Itu yang dijanjikan Allah. Itu peraturan baku yang gak diubah-ubah. Makanya coba kita buka ayat yang surat An-Nisa 147. Coba kita buka ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengadab kalian. Allah tidak akan mengadab kalian. Berhenti ayatnya sampai di sini. Oh belum. In syakartum wa amantum. In syakartum. Jika kalian bersyukur. Wa amantum. Dan kalian beriman. Wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah yang zat yang maha membalas kebaikan. Dan Allah maha tahu. Allah maha tahu. Jadi Allah pastikan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah gak akan menyiksa kalian. Jadi kalau kita merasa hidup kok kayak tersiksa banget, ya udah. Berarti kita gak bersyukur. Atau belum bersyukur. Wa amantum. Dan kita kurang beriman. Karena Allah gak mungkin zalim. Makanya penutupan ayat ini apa? Wa kana Allahu syakiran alim. Allah yang maha membalas. Gak mungkin ada miss. Gak mungkin orang bersyukur itu ternyata hidupnya tersiksa. Itu gak mungkin. Karena Allah syakir. Allah maha bersyukur. Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Wong, manusia aja. Ada banyak orang-orang yang kalau kita berbuat baik, dia akan setia kepada kita seumur hidupnya. Ada banyak orang-orang, dia gak akan khianati kita. Kalau kita berbuat baik sama dia, walaupun sedikit, dia akan ingat terus, dan dia akan setia sama kita sampai dia wafat. Jangankan orang, binatang aja sebagian begitu. kucing, anjing, kan gitu. Bahkan ada singa begitu, subhanallah, ada singa demikian. Itu makhluk-makhluk Allah. Falillahil matalul a'la. Apalagi Allah asy-syakir. Yang punya sifat yang maha sempurna. Falillahil matalul a'la. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hidup kita tersiksa, berarti kita gak bersyukur. Dan kita kurang beriman. Atau kita gak beriman. Makanya jadilah hamba yang bersyukur. Kunci bersyukur, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Totalitas, nyembur, habis-habisan, all out. All out. Ini yang perlu kita renungkan. Coba kita evaluasi. Ada orang, saya udah 10 tahun hijrah, Ustaz, tapi kenapa ya? Hidup saya ini masih begini. Gak dapat ketenangan. Kayaknya tersiksa. Rapuh. Maaf, tadi hijrah berapa lama? Udah 10 tahun. Udah bisa baca Quran? Belum, Pak Ustaz. Ya itu salah satu penyebabnya. 10 tahun hijrah, gak bisa baca Quran. Itu kan berarti ada masalah dalam totalitas kita. Kecuali kalau kita udah usia lanjut, ini usia masih produktif. 10 tahun apa bukan waktu yang cukup untuk bisa baca Quran? Berarti kita gak total. Itu aja indikasi sederhana. Gak total. Gak bersungguh-sungguh. Gak berjuang. Kalau hijrah baru setahun yang lalu belum bisa baca Quran, oke. Tapi 10 tahun hijrah belum bisa baca Quran. Masih ada lahun jali, ada banyak lahan-lahan yang kesalahan-kesalahan fatal. Berarti kan ada masalah. Kecuali kalau nggak ada gurunya. Ini ada guru. Itu baru indikasi kecil. Belum kalau kita edit banyak kehidupannya. Itu sebabnya. Kenapa kita nggak bersyukur? Allah udah kasih kita hijrah, kita nggak bersyukur. Allah udah kasih nikmat segala macam, kita nggak bersyukur. Udah kasih jantung gratis buat kita, kita gak bersyukur. Kasih ginjal, gak bersyukur. Kasih oksigen, kita gak bersyukur. Makanya totalitaslah dalam berjuang, bersungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Itu yang dilakukan Nabi kita SAW. Dan Allah janji, ma yaf'alullah bi'adhamikum, Allah gak akan mengadab kalian. Allah gak akan menyiksa kalian di dunia dan di akhirat. In syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan kalian beriman kepada Allah. Totalitas. Totalitas, totalitas. Berjuang, berjuang, berjuang. Berjuang, berjuang, berjuang. Allah Ta'ala misalnya. Dan bagi yang merasa belum berjuang, selama Allah masih kasih waktu, gunakanlah sisa waktu tersebut. Perbaiki diri kita. Allah Ta'ala bismillah. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Dengan kita berjuang, bersungguh-sungguh, mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan tidak pada maksiat. Maka kita akan meraih gelar jujur, orang yang jujur. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat penting. Masih ingat hadis yang ke-15 hadis Anas bin Nadhr. Hadis yang ke-15, hadis Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, ketika tidak ikut perang Badar, lalu beliau berikrar, beliau katakan bahwa kalau Allah berikan kesempatan aku berjuang bersama engkau, ikut dalam sebuah peperangan, la yarayanna Allahu ma asna, Allah akan lihat apa yang akan aku kerjakan. Sebagian mengatakan harokatnya, Allah akan perlihatkan kepada apa yang akan aku lakukan. Allah akan lihat, Allah akan perlihatkan. Dan ternyata Allah kasih kesempatan di perang Uhud, dan beliau berjuang dengan luar biasa. Beliau total, beliau gak setengah-setengah. Akhirnya beliau wafat syahid. Dan begitu semua berakhir, beliau ditemukan dengan 80-an luka dan dimutilasi. Na'udzubillah. Itu orang, lihat bagaimana kekejaman mereka, orang-orang kufar Quraisy, dimutilasi. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan hanya dikenali dari ujung kukunya atau jari-jarinya, jari-jari. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Para sahabat meyakini bahwa surat Al-Ahzab ayat 23, maaf bukan 33, ayat 23, surat Al-Ahzab ayat 23 itu turun untuk mereka, untuk orang-orang seperti Anas bin Nadhr. Apa surat Al-Ahzab 23? Rijal minal mu'minin, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Minal mu'minin, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dan di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang sodaku yang jujur dalam menepati janji dan kesepakatan mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahba. Sebagian mereka ada yang telah gugur, telah wafat. Waminhum man yantadir. Dan yang masih hidup tidak mundur. Mereka menunggu. Mereka memilih menunggu. Menunggu giliran meninggal di atas jalan Allah atau memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Mendapatkan goal mereka atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man baddalu tabdila. Dan mereka tidak berubah janji mereka. Mereka tidak berubah janji mereka. Jadi yang selamat bukan kabur, tetap aja berada di sini. Tetap aja berada di jalan Allah, enggak kabur. Dan mereka tidak berubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap komit jadi hamba, tetap semangat beribadah, mendekat kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang jujur. Karena jujur adalah keselarasan antara ucapan dan kenyataan, ucapan dan apa yang dilakukan. Ketika kita bilang saya mau berubah, tunjukkan kita mau berubah. Oh, saya mau sekarang mau yang penting cari surga aja. Ah, itu ucapan Anda, buktikan. Benar nggak cari surga? Ah, kalau ya saya hijrah, yang penting mah hidup saya untuk beribadah. Ah, benar nggak itu untuk beribadah? Jujur nggak ketika bicara demikian? Jujur nggak? Jujur apa tidak? Dan kalau kita jujur, kata Nabi SAW, intas dukit layas duka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, maka orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini keutamaan berikutnya. Allah akan masukkan ke dalam surga. Makanya masih ingat hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika beliau meminta mendampingi Nabi SAW di surga kelak. Dan tidak ada permintaan kecuali itu. Apakah Nabi langsung menyatakan, iya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nabi kan gak bilang begitu. Nabi gak memastikan itu. Oh, tenang aja Rabi'ah. Kamu pasti dampingi aku. Enggak. Tapi apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bentuk support saya juga, wahai Rabi'ah. Agar saya melobi dirimu di hadapan Allah. Memperjuangkan kamu di hadapan Allah. Gimana caranya? Kamu perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Berjuang untuk sholat. Total dalam sholat. Perbanyak sujud. Itu yang maka harus berjuang gitu. Harus berjuang. Gak bisa dengan santai-santai aja. Dan kita tahu hadis yang ketujuh, kata Nabi bisa wujibatil jannatu bil makari. Surga itu dipagari, dikelilingi hal-hal yang tidak enak bagi hawa nafsu. Tidak enak bagi hawa nafsu. Makanya harus diperjuangkan. Harus total, harus capek, enggak enak. Wujibatil jannatu bil makari. Hadis yang ketujuh, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang enggak enak. Pokoknya saya masih ingat nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinqiti, hafizahullah ta'ala, salah satu ulama terbaik pada hari ini, Madzhab Maliki. Beliau bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang berusaha menjadi ahli Al-Quran. Yang berusaha membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Lalu salah satu pertanyaan dari mereka adalah, mereka mengatakan gini, semenjak saya berusaha menjadi ahlul Quran, saya merasakan kendalanya banyak sekali. Masalahnya banyak. Padahal setiap hari itu saya sama Al-Quran dan seterusnya. Apa nasihat antum, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Mukhtar Syekh? Secara simpel beliau sampaikan, Anda berada di jalan yang tepat. Sesederhana itu, Anda berada di jalan yang benar, tepat. Lalu beliau membawakan hadis ini. Wujibatil jannatu bil makari. Dan beliau sampaikan tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujiannya ahlul Quran. Karena Al-Quran adalah ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Dan orang-orang terpilih yang Allah pilih. Orang-orang khusus. Khasatuh, orang-orang khusus. Hamba-hamba yang Allah khususkan. maka ujian mereka berat. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Karena mereka ya, para nabi yang memegang kitab suci. Asyadun nasi balan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi, belum sederhana sekali bicara. Berarti Anda gak salah jalan, benar. Anda kan berusaha jadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah. Keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhasatuh. Dan orang-orang pilihan. Yang spesial. Maka ujiannya beda dengan orang awam. Ujiannya beda dari orang awam. Kita minta pertolongan sama Allah dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang-orang yang berjuang, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir, dengan kita mujahadah dan berjuang, maka kita terhindar dari disalahkan oleh diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang terakhir, "Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang mendapatkan kondisinya buruk, maka jangan dia salahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Dan jangan dia cela kecuali cela dirinya sendiri. Dan disalahkan oleh diri sendiri itu sangat menyakitkan. Dan sudah kita jelaskan, sangat menyakitkan. Di dunia saja orang bisa gila, bisa stres, bisa hancur, bisa bunuh diri karena self-blaming itu. Karena terlalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Tapi perlu kita ingat bahwa menyalahkan diri sendiri juga positif jika porsinya tepat. Yang kita maksud adalah overdosis dan liar. Oh, itu luar biasa. Itu menyalahkan diri sendiri kalau udah negatif, rusak semua. Kalau di dunia orang bisa stres, bisa jadi gila, bisa bunuh diri. Lalu bagaimana di akhirat kelak? Itu menyakitkan, menyakitkan. Maka jangan sampai diri kita menyalahkan kita, hadirin. Di dunia dan di akhirat. Jangan sampai nanti ketika kita sudah gak bisa ngapa-ngapain di hari tua, jika lo kasih umur, kerjaan kita nyalain diri sendiri, nyalain diri sendiri, nyalain diri sendiri. Betapa banyak orang tua yang menangis, menghabisi masa tuanya dengan menangis karena melihat anak-anaknya durhaka. Lalu mereka sadar bahwa ini gara-gara kesalahan mereka, tidak mendidik anak-anaknya dengan iman, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Akhirnya anak-anak berurata. Nangis deh. Ya, mereka sama-sama. Dirinya sendiri. Jadi masa tuanya mereka habiskan dengan menyalahkan diri sendiri. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa salah satu makna hadis ini adalah fala yulumanna ila nafsan, dan janganlah dia salahkan kecuali dia salahkan dirinya sendiri, atau janganlah dia celah kecuali celah diri sendiri. Ini bisa bermakna berita, artinya orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang yang tidak total, orang yang tidak mujahadah dalam beribadah, maka ia akan menyalahkan dirinya sendiri dan sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Dan dia akan celah dirinya sendiri. Itu luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini memacu kita untuk bersungguh-sungguh. Allah akan kasih hidayah. Allah akan memberikan, menjadikan kita hamba yang bersyukur. Kita akan mendapatkan titel jujur. Dan orang yang jujur akan mendapatkan cita-citanya di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan kita surga, hadirin. Dan Allah akan jaga kita agar kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.